إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk kepada sisi yang ketujuh dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, yaitu fi anna laddat an-nazar ila wajhillahi yawm al-qiyamah tabi'ah lit-taladdud bi ma'rifatihi wa mahabbatihi fid dunya. Bahwasanya bab ini membahas kenikmatan memandang wajah Allah nanti yaumul qiyamah berbanding lurus dengan kenikmatan pengenalan terhadap Allah di dunia dan cintanya kepada Allah di dunia ini, yakni cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan beberapa sisinya dan sudah dibahas sisi cinta, bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan dan ketenteraman yang hakiki, sedangkan cinta kepada makhluk, cinta kepada harta dunia atau cinta kepada manusia, kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan membuat madarat dan kerugian, akan membuat azab di dunia sebelum di akhirat. Khana bin a'azakumullah, maka sisi yang ketujuh, al-wajhus sabi', anna i'timad al-'abd 'ala al-makhluq wa tawakkuluhu alayhi yujib lahu darar min jihatihi huwa walabud. Bahwasanya penyandaran seorang hamba kepada makhluk dan bergantungnya kepada makhluk akan menyebabkan madarat dan kerugian serta kejelekan dari sisinya, walabud, dan mesti begitu. Khonifidina azakumullah, berarti kalau kemarin kita membahas tentang cinta kepada makhluk, cinta kepada benda dan harta dunia, maka sekarang adalah ketergantungan. Barang siapa yang tergantung, yakni bersandar kepada sesuatu selain Allah, bertawakal pada sesuatu selain Allah, maka juga akan membawa madarat. Aksama amaluhu minhu, yakni bertentangan dengan apa yang diharapkannya. Orang bergantung kepada orang lain biasanya karena ingin perlindungan, ternyata mendapatkan sebaliknya. Yang ingin keuntungan ternyata mendapatkan kerugian. Yang ingin kemuliaan ternyata mendapatkan kerendahan. Dan begitulah seterusnya, akan mendapatkan madarat, aksama amaluhu minhu, sebaliknya dari apa yang diharapkan. Fala budda an yakhdhul min al-jihati allati qaddara an yansura minha. Dikatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka mesti dia akan mendapatkan kerendahan dari sisi yang dia anggap akan bisa menolongnya. Yani dia akan mendapatkan kekalahan dari sisi yang dia anggap bahwa itu akan bisa menolongnya, bisa meninggikannya dan memuliakannya. Ternyata justru mendapatkan kekalahan. Wa yudammu min haitsu quddira min haitsu qaddara an yuhmad. Maka orang tadi akan mendapatkan cercaan dari sisi yang dia anggap bahwa dia akan terpuji. Karena bergantungnya kepada selain Allah, bergantungnya kepada makhluk, maka dia mendapatkan cercaan dari sisi yang dia anggap kalau dia bergantung kepadanya dia akan mendapatkan pujian. Ternyata sebaliknya. Wa hadza aidan kama annahu thabitun bil Qur'ani wa sunnah fa huwa ma'lumun bil istiqra'i wat tajarrub. Dan yang demikian di samping telah tetap beritanya dalam Qur'an dan sunnah juga terbukti ma'lumun bil istiqra'i wat tajarrub. Juga diketahui dari pengalaman-pengalaman dan dari kenyataan-kenyataan yang terjadi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan hal ini. Ittakhudhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Kata Allah, mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka bergantung kepadanya, mereka bergantung meminta tolong kepadanya, berdoa kepadanya. Untuk apa mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah? Liyakunu lahum izza, agar mereka mendapatkan izzan, mendapatkan kemuliaan. Kata Allah, kalla, tidak sekali-kali. Ya, dia tidak akan mendapatkan apa yang diharapkannya. Sayakfuruna bi'ibadatihim, bahkan mereka nanti sesembahan-sesembahan itu akan mengingkari peribadatan mereka, akan mengingkari penyembahan mereka. Wa yakununa 'alaihim didda, dan akan menjadi lawan terhadap mereka. Khawani fidin a'azakumullah, masih ingat pembahasan kemarin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-akhillau ba'dhum yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Kata Allah bahwa orang yang saling cinta mencintai nanti pada hari kiamat akan menjadi bermusuh-musuhan kecuali orang-orang yang takwa. Maka mereka-mereka yang mencintai berhalanya dan menyembahnya berharap ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, pembelaan-pembelaan nanti yaumul qiyamah, justru sebaliknya. Kata Allah, kalla, tidak sekali-kali. Sayakfuruna bi'ibadatihim, nanti mereka sesembahan-sembahan itu akan mengingkari para penyembahnya, akan mengingkari perbuatan mereka, mengingkari apa yang dilakukan oleh mereka terhadap mereka. Wa yakununa 'alaihim didda, dan akan menjadi musuh-musuhnya. Demikian dalam surat Maryam 81-82. Ayat lain Allah berfirman, wattakhudhu min dunillahi alihatan la'allahum yansurun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. Dalam ayat lain dalam surat Yasin dikatakan oleh Allah tentang musyrikin bahwa mereka mengambil min dunillah, mengambil selain Allah tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan. La'allahum yansurun, mereka berharap ingin mendapatkan kemenangan. Qawani bin A'azakumullah, berarti kalau yang tadi mengharapkan izzah dalam ayat ini, mereka menyembah berhalanya mengharapkan nasr, pertolongan, kemenangan. Kata Allah, la yastati'una nasrahum, mereka enggak akan bisa menolongnya. Berhala-berhala itu enggak akan bisa memberikan kemenangan, pertolongan. Wahum lahum jundun muhdarun, bahkan nanti sesembahan-sembahan mereka itu akan menjadi tentara yang melawan mereka, justru menjadi musuh, bukan menjadi penolong. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan makna ayat ini adalah ayyaghdabuna lahum wa yuharibun, yakni nanti sesembahan-sembahannya akan murka, akan marah kepada penyembah-penyembahnya. Wa yuharibun, dan akan memerangi para penyembah-penyembahnya, mengharapkan pertolongan dapatnya peperangan, mendapatkan pembelaan, mengharapkan pembelaan dapatnya permusuhan. Kama yaghdabul jund wa yuharib an ashabi, sebagaimana marahnya tentara dan memerangi musuh-musuhnya. Wa hum la yastati'una nasrahum, maka mereka enggak akan bisa membelanya, enggak akan bisa menolongnya. Balhum kallun alaihim, bahkan mereka kallun alaihim, mereka akan dipasrahkan atas diri mereka sendiri. Yani dibiarkan dalam keadaan tidak ditolong, tidak dibela, tidak dibantu. Qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam ayat lain dalam surat Hud, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib. Kata Allah, kami tidak menzalimi mereka. Wa ma zalamnahum, yani ketika Allah mengazab mereka, ketika Allah menyiksa mereka di dalam neraka, Allah tidak menzalimi mereka. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum, kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Wa ma aghnat anhum alihatuhum, dan tidak akan bisa mencukupi mereka tuhan-tuhan mereka. Enggak akan bisa membela mereka alihatuhum, tuhan-tuhan mereka, sesembahan-sembahan mereka. Allati yad'una min dunillahi min syai, yaitu tuhan-tuhan yang mereka sembah di dunia selain Allah, tidak bisa menolongnya min syai, enggak bisa menolongnya sedikit pun, enggak bisa membelanya sedikit pun. Lamma jaa amru rabbik, ketika datang keputusan dari Rabbmu, ketika datang keputusan dari Allah, maka mazaduhum ghairu tatbib, mereka tidak bisa menambah kecuali tatbib. Apa itu tatbib? Ay ghairu tahsir, tidak menambah mereka kecuali kesengsaraan, kekecewaan. Taksir, kerugian yang mengecewakan. Qanibilina azakumullah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang musyrikin, tentang orang-orang kafir yang berbuat kesyirikan dalam bentuk tawakkul. Yani tawakkal ala ghairillah, bertawakal kepada selain Allah, bergantungnya kepada berhala-berhala, kepada jimat-jimat, kepada keramat-keramat, bergantungnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari batu-batu dan pepohonan. Bersandarnya, bergantungnya, berharapnya, meminta pembelaan dan pertolongan kepada berhala-berhala, apakah dalam bentuk kuburan, atau dalam bentuk tempat keramat, atau dalam bentuk pohon-pohon keramat, ataupun dalam bentuk apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami tidak mendzalimi mereka ketika kami mengadab mereka, tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka. Lihatlah, apakah tuhan-tuhan mereka bisa membantu mereka? Apakah sesembahan-sembahan mereka bisa membantu mereka? Apakah tempat-tempat keramat yang mereka dulu berduyun-duyun datang kepadanya, apakah bisa menolong mereka? Bisa meringankan azab? Tidak bisa membantunya min syai, tidak bisa membantunya sedikit pun. Wa mazaduhum ghairu tatbib, bahkan berhala-berhala itu tidak menambah mereka kecuali kesengsaraan, tidak menambah kecuali kekecewaan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat lainnya dalam surat Asy-Syu'ara, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Kata Allah, jangan kalian berdoa menyeru selain Allah bersama Allah. Jadi jangan menyeru dan menyembah ilahan akhar, tuhan lain selain Allah. Fatakunu minal mu'adzabin, karena nanti niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang diazab, termasuk orang-orang yang disiksa dalam neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, barang siapa yang menyeru kepada selain Allah, maka orang itu justru akan diazab. Ikhwan fillah a'azakumullah, pertanyaannya sekarang, apa yang diharapkan mereka ketika mereka menyembah berhala? Apa yang diharapkan mereka ketika mereka yad'u ma'allahi ilahan akhar, ketika mereka meminta kepada selain Allah tuhan yang lain, ketika mereka datang berduyun-duyun ke berhala-berhala tadi, apa yang diharapkannya? Pasti yang diharapkannya adalah keselamatan. Keselamatan. Tapi nyatanya, apakah mereka mendapatkan keselamatan? fatakunu minal mu'adzabin, kata Allah. Fatakuna minal mu'adzabin, engkau menjadi orang yang disiksa, justru tidak selamat. Mereka mengharapkan keselamatan, ternyata mereka mendapatkan azab. Mereka mendapatkan kemenangan, ternyata mereka mendapatkan permusuhan dari yang disembahnya. Berarti ini persis seperti apa yang dikatakan tadi, aksama amaluhu, bertentangan dengan apa yang mereka harapkan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madmuman makhdula. Jangan engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Jangan engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain yang kamu bertawakal kepadanya, bergantung kepadanya, berdoa kepadanya. Kenapa dilarang? Fataq'ud madmuman makhdula, karena engkau nanti akan duduk dalam keadaan menyesal, dalam keadaan tercela, dalam keadaan terhina, makhdul, tidak ditolong, tidak dibela. Qul inna a'udzubikumullah, tercela, sengsara, tidak dibela. Fa innal musyrik, karena seorang musyrik yarju bi syirkihi an-nasr taratan. Karena yang namanya musyrik, para penyembah-penyembah berhala, ketika menyembah berhala, yarju bi syirkihi an-nasr, kadang-kadang dia meminta atau mengharapkan dalam syiriknya itu mengharapkan nasr, kemenangan, taratan, kadang-kadang. Walhamdu wassana, taratan. Kadang-kadang pula mengharapkan pujian dan mengharapkan sanjungan, kadang-kadang. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengkhabarkan dalam ayat ini, anna maqsudahu yan'aqis 'alaih, bahwa apa yang diharapkannya, yang dimaksud olehnya dalam syiriknya, justru yan'aqis 'alaih, justru akan berlawanan dan bertentangan, akan mendapatkan sebaliknya. Yang diharapkan sanjungan, dapatnya madzmuman, tercela. Yang diharapkan adalah kemenangan, dapatnya makhdula, dibiarkan, diacuhkan, tidak ditolong. Padahal yang diharapkan pertolongan, tapi mendapatkan khudlan. Khudlan artinya diacuhkan dan tidak ditolong. Berarti langsung bertentangan 180 derajat. Khadirin a'azakumullah. Dikatakan wal maqsud, kata Ibnu Qayyim, maksud dari pembahasan yang ke-7 ini adalah anna hadainil wajhain fil makhluq dudduhuma fil khaliq subhanahu wa ta'ala, bahwa dua perkara tadi pada makhluk bertentangan 180 derajat dengan dua perkara itu kalau kepada khaliq. Apa dua perkara? Cinta dan kemudian tawakal, bergantung. Cinta kepada makhluk, cinta kepada Allah, hasilnya bertentangan. Cinta atau tawakal kepada Allah, tawakal kepada makhluk, juga yang dihasilkan bertentangan, berlawanan. Hadainil wajhain fil makhluk dudduhuma fil khaliq. Dua perkara itu pada makhluk membawa kerugian, tetapi kepada Allah lawannya justru mendapatkan keuntungan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Fasalahul qalbi wa sa'adatuhu wa falahuhu fi ibadatillahi ta'ala wa isti'anati bih. Maka yang namanya kebaikan di dalam hati, yang namanya kebahagiaan, kegembiraan adalah dengan beribadah kepada Allah dan dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah dan dengan bergantung tawakal pada Allah. Wa halakuhu, sebaliknya, kebinasaan hati, kesengsaraan hati, kerugian hati yang ajil dan ajil, yang segera maupun yang ditunda, ajil yang disegerakan, ajil dengan hamzah yang ditunda, yakni yang di dunia dan yang di akhirat. Kebinasaan di dunia dan di akhirat, kesengsaraan dunia dan akhirat, kerugian dunia dan akhirat adalah dengan beribadah kepada makhluk dan beristianah kepada makhluk. Kalau cintanya hanya kepada makhluk dan juga bergantungnya, bertawakalnya hanya kepada makhluk, maka didapatkan justru kebinasaan, kesengsaraan dan kerugian. Fil ajili wal ajil. Itu sisi yang ke-7. Al-wajhus tsamin. Sekarang yang ke-8. Annallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun karim. Perlu diketahui dan diyakini sebagai iman, bahwa Allah Subhanahu wa taala ghaniyun karim, maha kaya lagi maha memberi. Qul inna a'udzubikumullah. Ingat-ingat ini dua sifat Allah. Maka kita akan tahu bahwa tidak ada di antara makhluk yang memiliki sifat ini. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat ghaniyun karim. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha kaya tetapi maha memberi. Azizun rahim, maha mulia tapi maha penyayang. Ikhwani fillah na'udzubikumullah. Kebanyakan makhluk kecuali yang dirahmati Allah, kalau mereka memiliki kemuliaan sedikit sebagai penguasa, kayak sebagai pemimpin dan sebagainya, sebagai orang yang mempunyai izzah, biasanya sombong, tidak penyayang. Kalau kaya biasanya bakhil. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala kaya tapi maha memberi. Allah Subhanahu wa taala maha mulia tetapi sangat penyayang. Fa huwa muhsinun ila 'abdihi. Maka Allah Subhanahu wa taala berbuat ihsan kepada hambanya, maghinahu anhu, padahal Allah dalam keadaan ghani dan tidak butuh kepada hambanya. Sifat ghani mengandung dua makna. Maha cukup, maha kaya dan tidak butuh kepada siapapun. Itu makna ghani. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, maha kaya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk manapun. Maka ketika Allah berbuat baik pada manusia manapun, pada hamba yang manapun, ketika Allah beri rezeki mereka, ketika Allah berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, apakah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan balasan? Tidak. Mengharapkan sesuatu? Tidak. Mengharapkan pujian atau mengharapkan sesuatu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak butuh pada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada siapapun. Inilah sifat ghani namanya. Sifat ghani. Dan kalau kita memuji Allah, alhamdulillah, jangan dikira Allah butuh pada kita untuk memujinya. Bukan. Kita memujinya karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan salah paham. Bukan Allah butuh, Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kalian kafir seluruhnya. Kalian kafir ala kufri asyaddi kufri rajulin wahid. Kafir sekafir-kafirnya sama seluruhnya. Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Dan kalau kamu menjadi aqwa rajulin wahid, menjadi manusia yang paling takwa seluruhnya, enggak ada yang kafir. Allah pun tidak bertambah kekuasaannya sedikit pun. Tetap maha kaya, maha tinggi, maha mulia. Tidak butuh pada kalian. Kalian takwa, Allah tidak bertambah kekuasaannya. Kalian kufur, Allah tidak berkurang kekuasaannya. Sehingga ketika kita bertakwa, kita yang mendapatkan keuntungan. Ketika kita kufur, kita yang mendapatkan kerugian. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, tidak butuh pada makhluk manapun di seluruh alam. Qala yuridu bihil khair. Allah menghendaki hambanya dengan kebaikan. Wa yakshif 'anhu dhurr, menyingkapkan dari hambanya kesulitan-kesulitan. La li jalbi manfaatin. Bukan karena Allah ingin mendapatkan suatu manfaat dari hamba tadi. Wala lidab'i madarrah, dan juga bukan karena ingin menolak madarat dengan hambanya. Bal rahmah minhu wa ihsana, bal rahmatan minhu wa ihsana, bahkan itu hanya kasih sayang Allah, murni kasih sayang Allah. Yani ihsanan murni, ihsan kebaikan dari Allah. Qul inna a'udzubikumullah, ini yang dikatakan ghaniyun karim. Maha memberi, karim dan ghani. Maha kaya dan tidak butuh pada makhluknya. Khonibirina azakumullah. Semua manusia ketika dia berbuat kebaikan-kebaikan, kira-kira punya kebutuhan atau tidak punya kebutuhan? Ketika berbuat baik pada seseorang, apakah dia punya harapan untuk dirinya manfaat atau tidak? Khonibirina azakumullah. Seluruhnya memiliki harapan-harapan. Yang paling baiknya, yang paling bagusnya adalah harapan mendapatkan pahala. Iya kan? Harapan mendapatkan pahala itu yang paling bagusnya. Seorang mukmin taqi yang paling ikhlasnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. punya harapan untuk dirinya. Berarti ketika saya memberikan pada orang lain, fuqara'ul masakin, sesungguhnya saya ingin mendapatkan untuk saya. Khonafidina azakumullah, ini manusia. Mau tidak mau demikian. Apalagi yang selain mukminin, apalagi yang selain mukhlisin, orang-orang yang tidak ikhlas dan tidak iman, pasti ada sesuatu di belakangnya, ada udang di balik batu. Mesti. Kalau memberi sesuatu, mesti ada harapan-harapan. Khonafidina azakumullah, Allah katakan wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberikan sesuatu karena mengharapkan balasan yang lebih banyak, kata Allah. Jangan. Ini balasan-balasan dunia. Tapi diperintahkan, dianjurkan untuk mengharap dari Allah pahala. Sehingga yang namanya manusia, apakah mereka itu mukmin ataupun kafir, setiap memberikan sesuatu kebaikan-kebaikan, pasti memiliki harapan untuk pribadinya. Khonafidina azakumullah, kalau mukmin mengharapkan untuk pribadinya pahala dari Allah, kalau orang-orang kafir, munafiqin, fusaq, zalim, mengharapkan keuntungan-keuntungan di dunia untuk pribadi mereka, tidak ikhlas. Tetapi Allah SWT, apa harapan dari kalian? Allah SWT ketika memberikan rezeki pada kalian, apa yang Allah harapkan dari kalian? Allah tidak butuh apa-apa. Apa yang Allah harapkan dari kalian? Allah tidak butuh apapun, karena Allah memiliki sifat ghani. Ghaniun 'anil 'alamin, tidak butuh pada seluruh alam. Fa huwa subhanahu lam yakhluq liyatakatsar bihim min qillah. Maka ketika Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya, tidak menciptakannya untuk memperbanyak sesuatu yang tadinya dia tidak punya. Bukan. Karena tadinya tidak punya sedikit, kemudian dia ingin banyak, kemudian diciptakan. Bukan. Wala liya'tazza bihim min dillah, bukan pula menciptakan makhluk-makhluknya karena ingin kemuliaan. Tadinya enggak punya kemuliaan, pengin kemuliaan maka ciptakan makhluk. Tidak. Wala liyarzuquhu wala liyanfa'uhu wala liyadfa'u anhu. Allah menciptakan makhluk-makhluknya bukan untuk memberi rezeki kepada Allah, bukan untuk memberikan keuntungan-keuntungan kepada Allah. Diciptakan makhluk-makhluk itu bukan pula untuk membela Allah SWT dalam artian Allah butuh pembelaan. Tidak. Qanifidina azakumullah, ketika Allah ciptakan malaikat, dan kemudian Allah perintahkan pada malaikat itu perintah-perintahnya, tugas-tugasnya, apakah maknanya Allah tidak bisa tanpa malaikat? Bukan. Sama sekali. Allah tidak butuh kepada malaikat itu. Qanifidina azakumullah, apa kata Allah dalam Al-Quran? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Kata Allah, aku ciptakan, atau tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Diperintahkan untuk beribadah kepadaku. Diciptakan untuk ibadah. Sebelum kalian mengira bahwa Allah butuh pada makhluknya, Allah katakan, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Aku bukan butuh pada mereka untuk mereka memberi rezeki padaku. Wa ma uridu an yut'imun, dan bukan pula aku mengharapkan dari mereka untuk memberi makan aku, kata Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Razzaq, Maha pemberi rezeki, Maha memiliki kekuatan-kekuatan. Allah Maha kuat, tidak butuh pertolongan. Allah Maha kaya, enggak butuh bantuan. Allah pemberi rizki, enggak butuh rizki dari kalian. Qanifidina azakumullah. Maka itu adalah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qulil hamdulillah alladhi lam yattakhid waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Katakan, kata Allah, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah mengambil seorang anak, tidak menjadikan seseorang sebagai anaknya. ولم يكن له شريكٌ في الملك, dan tidak pula ada baginya sekutu-sekutu yang bersamanya dalam memiliki alam ini. Walam yakun lahu waliyun minadzul, dan juga tidak memiliki pembela-pembela dari kelemahan, penolong-penolong atas kelemahannya, tidak. Wa kabbirhu takbira, maka besarkanlah Allah dengan sebesar-besarnya. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Qulibina a'udzubikumullah, ayat ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terpuji tidak membutuhkan seorang anak, tidak membutuhkan seorang pembela, tidak membutuhkan seorang penolong, tidak pula memiliki sekutu-sekutu yang bersama-sama memiliki alam semesta, tidak. Allah memilikinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam ini wahdahu la syarikalah, tidak sekutu baginya. Qulibina a'udzubikumullah, apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya, kalau kita mengharapkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita dengan tanpa ada embel-embel di belakangnya. Tapi kalau kita bergantung pada manusia, seringkali kita justru mendapatkan sesuatu di belakangnya. Iya, saya tolong kamu. Tapi ingat, mesti. Kadang diomongkan dengan terang-terangan, kadang tidak terang-terangan. Bagaimana tidak terang-terangan? Setelah kamu satu kali, dua kali meminta kepadanya, tiga kali, empat kali, maka tiba-tiba orang tadi seakan-akan penguasanya, seakan-akan bosnya, seakan-akan dia adalah sayyidan. Tau sayyid. Sebagai pemiliknya, kamu budaknya. Sini. Anu. Ngatur. Loh, orang ini ngatur saya, menyuruh itu. Begitu kamu menolak, loh, kamu kan kemarin minta dari saya. Bukankah saya telah memberikan ini, memberikan ini, memberikan ini, memberikan ini? Inilah makhluk. Maka barang siapa yang bergantungnya kepada makhluk, ini akibatnya. Tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kamu kira si fulan ini memberikan berarti fulan ini penyebabnya? Tidak. Suatu saat Allah akan memberikan bukan dari jalan fulan, tapi dari jalan lain. Kamu tebak, kamu kira-kira, kayaknya fulan inilah yang akan membela saya, menolong saya. Tiba-tiba kamu mendapatkan pertolongan dari Allah bukan dengan sebab dia, dengan sebab yang tidak disangka-sangka pula. Qulibina a'udzubikumullah, sampai kamu tambah yakin bahwa sesungguhnya kemenangan, pertolongan, rizki itu semuanya dari Allah, bukan dari fulan wa fulan. Qulibina a'udzubikumullah, ini aqidah yang akan menjadikan jiwa seorang mukmin besar, yang akan menjadikan jiwa seorang mukmin tidak kerdil, besar hati. Kenapa besar hati? Karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kepada yang Maha Kaya. Tawakalnya kepada yang Maha Memberi. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ghaniyun karim. Maha Kaya, tidak butuh apa-apa, dan Maha Memberi. Tidak butuh apa-apa dari makhluk-makhluknya, dan Maha Memberi. Qulibina a'udzubikumullah, maka ketentramannya ketentraman hakiki. Ketenangannya ketenangan yang asli. Bukan semu. Fahuwa subhanahu la yuwali min ad-dhul kama yuwali al-makhluq. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membela hamba-hambanya yang dibela karena Allah butuh kepadanya, bukan. Ketika Allah membela orang-orang yang dibela, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh bantuan dari dhul, dari kerendahan, bukan. Kama yuwali al-makhluq, tidak seperti makhluk yang membela makhluk yang lain. Dibela dengan harapan-harapan tertentu. Innama yuwali awliya'ahu ihsanan wa rahmatan wa mahabbatan lahum. Adapun Allah ketika membela wali-walinya, ketika menolong hamba-hambanya, adalah karena ihsan. Karena Allah memang Maha Memberi kebaikan-kebaikan kepadanya. Wa rahmatan, hanya karena sifat kasih sayang Allah. Wa mahabbah, dan karena sifat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, kepada orang-orang saleh, maka Allah membela mereka, menolong mereka. Titik. Enggak ada di balik itu harapan-harapan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk, enggak ada. Tidak seperti makhluk kepada makhluk yang lain. Pertolongan makhluk pada makhluk yang lain, pembelaan makhluk pada makhluk yang lain, mesti ada sesuatunya. Wa ammal ibad, adapun para hamba, para makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, tidak butuh makhluk-makhluknya. Wa antumul fuqara, sedangkan kalian fuqara, faqir, butuh. Qul inna a'azakumullah. Allah ghani, tidak butuh pada siapapun. Wa antumul fuqara, sedangkan kalian fuqara, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh dari Allah Subhanahu wa taala, butuh pembelaan, butuh pertolongan. Maka mereka-mereka yang tidak beriman ketika mereka berbuat sesuatu karena kebutuhannya. Ketika berbuat kebaikan karena kebutuhannya. Ketika berbuat ini karena kebutuhannya. Itu manusia. Fahum li faqrihim wa hajatihim. Innama yuhsin ba'duhum ila ba'din li hajatihi ila dhalik. Kata Ibnu Qayyim, maka mereka li faqrihim, karena fakirnya mereka, wa hajatihim, karena butuhnya mereka. Innama yuhsin ba'duhum ba'dha, maka mereka berbuat baik satu orang kepada orang yang lain, li hajatihi, karena hajatnya. Mereka menolong karena hajatnya. Hajat ila dhalik, wa intifa'uhu bihi ajilan au ajilan, dan karena harapan-harapan. Apakah harapan ajil ataupun harapan ajil? Ajil dengan ai, yakni yang di dunia, harapan-harapan dunia. Ajil, harapan-harapan akhirat. Tentunya harapan-harapan akhirat itulah yang diperintahkan. Karena manusia memang fakir, akuilah kebutuhannya kepada Allah, maka harapkanlah pahala dari Allah. Harapkanlah balasan dari Allah SWT. Tetapi sebagian yang lain, orang-orang yang tidak memiliki keimanan, atau orang-orang yang minim imannya, lemah iman, atau orang kafir, maka mereka ketika berbuat sesuatu, membela, menolong, itu lihajatihim, karena butuhnya mereka. Kamu lihat, biasanya tokoh-tokoh orang kaya dekatnya dengan siapa? Biasanya orang pemuda-pemuda kaya, temannya pemuda-pemuda yang kaya apa kira-kira? Para preman. Apa urusannya? Apa kaitannya orang kaya ini dengan preman ini? Si kaya butuh pembelaan dari si preman-preman tadi, premannya butuh harta dari si kaya tadi. Sehingga aku, lihatlah, di mana-mana begitu serasi, seakan-akan pasangan yang serasi, karena saling membutuhkan. Demikianlah dia berbuat baik mengeluarkan hartanya karena harapan dibela oleh si preman-preman tadi. Premannya berbuat baik membela sahabatnya tadi. Kenapa? Karena harapan ingin mendapatkan pemberian-pemberian. Khairuddin a'azakumullah. Inilah yang terjadi di dunia. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, li faqrihim wa hajatihim innama yuhsinu ba'duhum ila ba'din li hajatihim. Karena fakirnya mereka, karena mereka fakir, sangat butuh, maka mereka saling memberikan kebaikan karena ingin keuntungan. Khairuddin a'azakumullah. Ini yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha terpuji. Allah memberikan rezeki, tetapi Allah tidak butuh dari mereka balasan apapun. Allah memberikan pertolongan, Allah tidak mengharapkan dari kalian pembelaan apapun. Ma uridu min rizqin, ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu an yut'imun, kata Allah. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki, dan tidak pula mengharapkan dari mereka kalau mereka memberi makan aku, kata Allah. Walau la tasawwur dzalika an-naf' lama ahsana ilai. Kalau saja tidak tergambarkan kebaikan-kebaikan tadi, balasan-balasan dunia tadi, niscaya mereka enggak akan saling memberi. Niscaya mereka enggak akan saling memberikan pertolongan. Fahuwa fil haqiqah innama aradal ihsan ila nafsih. Maka ternyata itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri-sendiri. Preman tadi memberikan pertolongan untuk siapa kira-kira keuntungannya? Untuk dirinya sendiri supaya dapat keuntungan. Si kaya tadi ketika memberikan uangnya, hartanya dan sebagainya, untuk apa kira-kira? Untuk kepentingan dirinya sendiri supaya dirinya mendapatkan keuntungan. Berarti ilaman al-ihsan ila nafsihi hu. Kepada siapa ihsannya? Ila nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa ja'ala ihsanahu ila ghairihi wasilatan wa tariqa. Dijadikan perbuatan baiknya pada orang lain itu sebagai jalan saja, sebagai perantara saja, sebagai tariqan, sebagai jalan untuk dirinya mendapatkan keuntungan. Jadi tariqan ila wusuli naf'i dhalikal ihsan ilaih, agar menjadi jalan untuk sampainya manfaat kepada dirinya. Fa innahu imma an yuhsin ilaihi litawaqqu' jazaihi fil 'ajil. Bisa jadi orang itu berbuat ihsan, berbuat baik karena gambaran. Tawaqqu' itu perkiraan, saya akan mendapatkan balasan segera, fil ajil. Fa huwa muhtajun ila dzalikal jaza, dan orang itu butuh balasan tadi. Au mu'awadhah bi ihsani, atau dia mengharapkan kalau-kalau dia akan mendapatkan balasan setimpal dari orang itu, maka dia berbuat. Au litawaqqi hamdihi wa syukrihi, atau ada harapan lain, yaitu harapan pujian dan sanjungan. Wa huwa aydhan innama yusin ilaihi liyasul minhu ma huwa muhtajun ilaihi min ats-tsana'i wal madah. Maka dia juga ketika berbuat ihsan kepada orang lain, maka orang itu ingin mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan dari sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian. Fa huwa mursilun ila nafsihi, maka orang itu berbuat baik sesungguhnya pada dirinya sendiri, memberikan keuntungan pada dirinya sendiri, hanya saja dia memberikannya pada orang lain sebagai wasilah, sebagai perantara supaya dirinya mendapatkan keuntungan. Wa imma an yuridul jazaa'a minallahi ta'ala fil akhirah. Atau kalau bukan butuh-butuh dunia tadi, bukan kebutuhan-kebutuhan yang segera, bisa jadi dia butuh balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fil akhirah. Tetap butuh kalau makhluk. Kalau Allah tidak ada kebutuhan apapun. Sifat ghani, betul-betul ghani. Betul-betul ghani anil alamin, tidak butuh apapun dari makhluk-makhluknya. Manusia tetap butuh. Paling tidak, paling jujur adalah butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling jujurnya. Dia pasti, pasti, pasti butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanfak anhu tarfata'in. Enggak akan bisa lepas sekejap mata pun. Manusia tidak akan bisa lepas dari kebutuhannya kepada Allah sekejap mata pun. Qanifilina azakumullah. Fahuwa aydan muhsinu ila nafsih. Maka kalau orang yang paling ikhlas mengharapkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala balasan, tetap maknanya kalau dia beribadah itu mengharapkan dirinya mendapatkan kebaikan dari Allah. Berarti ihsan ila man? Ila nafsih. Ihsan ila nafsihi. Wa innama akhara jazaa'ahu ila yaumil qiyamah faqruhu wa faqatuhu. Hanya saja ditunda balasannya nanti sampai hari kiamat, hari ketika dia sangat butuhnya. Hari ketika dia sangat butuh bantuan dari Allah SWT. Kapan manusia paling butuh pada Allah? Yaumul qiyamah. Kalau di dunia dalam keadaan dia butuh kepada Allah, tapi kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, celakanya celaka dunia. Kebinasaannya kebinasaan dunia. Kesengsaraan kesengsaraan dunia. Tapi di akhirat, kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesengsaraannya kesengsaraan abadi. Kesengsaraan yang kekal, khalidina fiha abada. Kesengsaraan yang mengerikan, yaumul qiyamah fi nari jahannam. Kesengsaraan yang na'udzubillah, enggak ada bandingnya di dunia. Enggak ada bandingnya di dunia sama sekali. Kesengsaraan yang sangat pedih, yang sangat alamun syedid. Khamil bin a'azakumullah. Dikatakan, berarti yauma idzin yauma faqrihi wa faqatihi. Hari sangat butuhnya dia, sangat fakirnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa ghairu malumin fi hadzal qasd. Maka hamba yang berharap kepada Allah di masa-masa nanti, yakni berharap kepada Allah balasannya yaumul qiyamah, ini adalah harapan yang sangat wajar, yang sangat jujur, ghairu malum, tidak tercela. Harapan kepada Allah tidak tercela. Dan orangnya tidak dicemooh. Ah, kamu itu berbuat baik kan hanya karena harapkan pahala. Tidak dicela. Tidak jelek. Bahkan terpuji. Orang ini ikhlas. Orang ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fainahu faqirun muhtaj. Karena memang aslinya manusia faqirun ilallah. Karena aslinya manusia muhtajun ila rabbih. Butuh kepada Rabbnya. Maka kalau dia butuhnya kepada Rabb, betul, wajar, jujur, benar, terpuji. Tetapi kalau dia mengharapkannya dari manusia, dari makhluk, dari fulan wa fulan, maka ini yang madzmum, tidak tercela, tidak ikhlas, tidak jujur. Dia butuhnya kepada Allah, tapi dia mengharapkannya dari makhluk. Qala faqruhu wa hajatuhu amrun lazimun lahu min lawazimi dzatih. Adapun butuh kepada Allah adalah perkara yang lazimun, amrun lazimun, perkara yang mesti, yang lazim min lawazimi dzatih, dari kemestian seorang makhluk. Fakamaluhu an yahris ala ma yanfa'uhu wa la ya'jiz anhu. Maka yang dikatakan sempurna padanya, pada seorang yang demikian atau seorang makhluk, hendaklah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaat dari Allah, bantuan dari Allah, pahala dari Allah. Wala ya'jiz anhu, dan jangan menjadi lemah. Qala ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Maka jangan lemah, jangan malas. Semangatlah untuk beramal saleh, karena amalan itu nanti buat kamu sendiri yaumul qiyamah. Allah akan berikan balasannya yaumul qiyamah untukmu sendiri. Bahkan kadang Allah berikan balasannya bukan hanya yaumul qiyamah, fid dunya wal akhirah. Dibalas di dunia dengan kebaikan, dibalas pula di akhirat dengan kebaikan yang lebih besar. Juga Allah katakan, "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Wa ma tunfiqu, apa yang kalian infakkan dari kebaikan-kebaikan, apa yang kalian berikan dari kebaikan-kebaikan, yuwaffa ilaikum, Allah akan balas setimpal pada kalian. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Qulifidina azakumullah, yakni akan diperlakukan secara adil. Allah akan berikan balasan-balasannya dengan berlipat-lipat kali. Allah akan berikan kepadanya balasan yang lebih besar. Qulifidina azakumullah, demikianlah sisi yang ke-8. Bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala ghaniyun karim, adapun makhluk, mereka tidak ada yang ghani, mereka semuanya fuqara. Allahu ghaniyun wa antum alfuqara, kalian kita fuqara. Sehingga jangan bergantung kepada fuqara, jangan bertawakal kepada fuqara, bergantunglah kepada al-ghaniyul hamid, al-ghani al-karim. Bergantunglah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang tidak butuh apapun dan maha memberi. Maka kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan enggak ada efek samping. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada efek samping apapun yang merugikan. Tetapi manusia seringkali bahkan mesti ada efek-efek sampingnya. Kalau kita bergantungnya pada makhluk, berharapnya pada makhluk, bertawakalnya pada makhluk, bersandarnya kepada fulan wa fulan, maka niscaya ada efek-efek samping yang merugikan, merendahkan, menyengsarakan. Qul inna a'udzu bika minat tawfiq wal afiyah. Mudah-mudahan bisa dipaham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada tauhid dan sunnah. Wa rasulullah taala ya jalana minal mu'minin shadiqin wa minal mukhlishin. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته